بسم الله الرحمن الرحيم. Banyak orang punya keinginan kuat untuk masuk surga Firdaus, tapi ketika doa dia dijawab, dia tidak menerjemahkan keinginan itu dalam bentuk aktivitasnya. Ini masalahnya. Ini poin utamanya. Ada orang diberikan pilihan oleh Allah. Anda mau dapat warisan, 100 miliar yang dikejar-kejar. Ya apalagi surga Firdaus, Masya Allah, itu gak ada bandingannya. 100 miliar meninggal, gak dibawa ke alam kubur. Surga Firdaus apa yang gak ada? Anda kepikiran langsung ada. Baru kepikiran ada Pak, dekat lagi. Dekat, langsung ambil. Masya Allah, sudah gak ada batas. Jadi menurut saya, tidak cerdas. Sangat tidak cerdas. Orang-orang yang diberikan satu anugerah melimpah, tapi dia memilih yang sedikit, sangat tidak cerdas. Dan yang sedikit itu bahkan tidak dia gunakan dalam kehidupannya, hanya sekedar dipegang aja. Pegang, bikin status, 100 miliar, ceklik, dipakai enggak? Silahkan cek. Nah, jadi kita mesti berpikir dengan cerdas, dan kecerdasan ini harus ditanamkan spirit di dalamnya, sebab kalau enggak diisi dengan roh, percuma kecerdasan itu, akan dipakai pada sisi yang lain lagi. Karena itu ketika Anda mengharapkan, saya pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, diburu, dikejar segalanya. Apa aktivitas yang bisa mengantarkan pada raihan itu? Maka turunkan, naikkan ke atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, peng. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dibuka dengan kalimat iman. Orang beriman pasti bahagia. Apa yang menjadikan dia bahagia? Teruskan dulu ke bawah tadi. Dia mendapatkan surga Firdaus. Apa amalan mendapatkan itu? Lihat satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia sholat dan sholatnya dia berusaha untuk khusyuk. Lihat. Jangan kira Anda yang semua sholat bisa masuk surga Firdaus. Karena kalau Anda ingin masuk surga Firdaus, syarat pertama dalam sholatnya khusyuk. Sholat. Khusyuk. Masya Allah. Awas, hati-hati. Hati-hati. Sholat, insya Allah semua orang Islam wajib sholat. Tapi apakah setiap yang sholat itu khusyuk? Awas. Ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya, Anda ini punya visi akhirat, akhiratnya ingin ke surga, sekarang kita mulai praktik. Saya ingin ke akhirat nanti masuk surga. Surganya, surga Firdaus. Saking inginnya saya ke surga Firdaus, bapak saya menamai saya dengan Firdaus. Bagaimana cara mewujudkannya? Saya mesti bersiap dengan maksimal, mesti hati-hati, mesti semangat. Karena waktunya telah dimulai, bunyinya telah muncul, dan disitulah kemudian saya mesti hadirkan rencana-rencana saya. Satu, apa amalannya? Sholat. Lihat sini, berarti dalam 24 jam sehari Allah berikan saya kesempatan hidup, saya mesti tunaikan sholat ini. Bagaimana cara sholatnya? Ternyata tidak semua orang sholat bisa masuk ke surga Firdaus. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyu dalam sholatnya. Maka perhatikan baik-baik ya. Orang yang benar-benar punya visi, target dia masuk surga Firdaus, dia tidak akan sekedar sholat. Dia akan mencari bagaimana caranya supaya saya bisa khusyu dalam sholat saya. Dia akan pelajari apa itu sholat khusyu. Bagaimana mendapatkan kehusyuan. Semua perangkat kehusyuan dia akan hadirkan dalam diri dia. Apa capaian utamanya? Ini. Di poin. Kalau ada orang calon penghuni surga Firdaus, itu saat di dunia aktivitasnya kelihatan, dia gak akan gadaikan sholatnya dengan urusan dunianya. Kenapa? Tadi bandingannya kecil. Loh kok warisan yang cuma 1 juta saya ambil-ambil, gak saya pakai, surga Firdaus mau saya tinggalkan. Apa bandingan 1 juta dengan surga Firdaus? Gak ada. Gaji cuma 1 juta, suruh jaga, 24 jam, gak sholat lagi, ngapain? Nih ya, catat kalimat ini. Rizki Anda sudah diatur, Anda akan dapat. Tapi surga Anda belum teratur. Rizki Anda sudah ditentukan, sudah jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Rizki itu jelas Pak Bu. Demi Allah, setiap yang hidup sudah ada jelas. Ayatnya, hadisnya. Quran surah ke-51, ayat 22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan kadar rizki seseorang, Allah janjikan akan diberikan. Jadi ketika Anda hidup, rizki Anda akan dapat. Yang belum keluar aja dari perut ibundanya sudah mendapatkan rezekinya. Hadis Nabi Al-Arba'in nomor hadis yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Thumma yakun mitadalika alaqa. Thumma yakun mitadalika mudira. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Ya, 40 hari pertama berbentuk nutfah. Pancaran spermatozoa dengan ovum. Menyatu jadi satu berproses. 40 hari kedua berbentuk alaqa. Zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudira. Ya, satu kerantan. Sudah mulai punya bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak. Datang malaikat diutus oleh Allah. Yunfahu fihir roh. Meniupkan roh dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu roh ditiupkan. Wa yu'maru bikatsbi arba'in. Ditetapkan empat hal. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menetapkan empat hal. Apa yang pertama? Bikatsbi rizqihi. Ditetapkan rizkinya. Makanya begitu ada di perut ibundanya, rizkinya sudah mengalir. Ibu yang makan, sebagian masuk makanan ke dalam bayinya, janinnya, berproses di dalamnya. Jadi antum jangan khawatir, belum lahir aja udah dapat rizki. Apalagi sudah lahir, dapat antum. Silakan cek. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan rizki, dan rizkinya akan sebanding dengan masa kehidupannya. Jadi begitu antum habis rizkinya, di situ antum meninggal. Kaidah mengatakan antum gak akan wafat sebelum rizkinya terpenuhi dengan sempurna. Gak akan dapat. Makanya kematian itu gaib, tidak diberitahu. Rizki pun sifatnya gaib. Karena bersanding dua-duanya. Sebab kalau diberitahu, antum gak akan semangat hidup. Ini antum nih. Siapa namanya? Iman. Tuh, udah beriman lagi. Rizki antum 100 miliar. Misal. Sampai malam ini sudah diambil 999 ribu rupiah. Tinggal 1000. Tinggal 1000. Dia begitu 1000 meninggal. Pertanyaan saya, Mas Iman, masih berani enggak nyentuh pop mie di situ tuh? Itu 3000 tuh pop mie tuh. Begitu diseduh nih, baru begini, lak meninggal. Saya yakin ya, cuma memilih dia dalam aja zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Mas, sahur nanti aja. Kenapa? Tinggal 1000. Enak banget. Dulu ada film yang nyawanya tertulis tuh di sini tuh, di tangannya itu. Sekian-sekian bisa ditransfer lagi. Nggak bisa, cuma gambaran dunia aja. Ya, saya nggak pernah nonton begitu, cuma pernah lihat di sekilas. Tapi nggak bisa begitu, Mas. Makanya dirahasiakan. Di rezeki kita itu udah jelas. Oh, cuma di pinggiran pengkolan jalan. Peluit gak ada. Cepat tahan. Begitu belok, 2000. Masya Allah. Makasih pak. 5000. Bos. 10000. Oke pak. Masya Allah. Cek tuh. Satu mobil pak. Cuman diem aja. Ya antum pilih di sini aja. Oh, sampai sakit. Dibawa ke rumah sakit. Rizki datang di rumah sakit. Jelas. Ya, rizki itu jelas. Yang belum jelas itu surga anda. Kalau anda tinggalkan warisan Firdaus untuk mengejar begitu, jadi kelihatan orang Firdaus itu kelihatan. Di begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum adzan dia sudah tungguin di masjid. Ditungguin. Karena kalimat adzan itu kalimat panggilan, panggilannya di situ ada kalimat Firdausnya kok. Silakan cek 23 tadi, Quran surah 23 ayat 1. Qad aflahal aflaha, asal kata aflaha dari kata falah, falahun, falahun. Baik, amalan pertama surga Firdaus itu sholat. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Panggilan sholat disebut adzan. Dalam adzan setelah hayya 'alas shalah, anda bertanya, kenapa saya sholat? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Falah dia dapat, dipegang disebut aflah. Apa yang dia pegang? Firdaus. Makanya kalau orang ahli Firdaus begitu mendengar kalimat hayya 'alal falah dan dia baru tahu itu adzan, dia belum lihat waktu, maka dia akan katakan pada dirinya, Allah terlambat saya. Terlambat, padahal sholat aja belum. Tapi kalau gak punya visi yang ini, susah. Hayya 'alal falah. Oh, belum la ilaha illallah. Masya Allah. Sejauh. Tuh. Ah, sudah. Susah. Takut. Meninggal aja. Cuma jadi catatan di tulisannya. Ingin masuk surga Firdaus. Pulang ke rumah. Baiti jannati. Rumahku surgaku. Ayo, rumahnya masuk surga. Dianya enggak. Ayo cek. Terus. Lizzakati sa'idun. Anilawi mu'ridun. Dan seterusnya. Turunkan jadi satu kehidupan. Nah, karena itu. Saya sarankan pada anda. Kita sebetulnya mulai sih beberapa tempat. Bikin hunian, bikin bimbingan. Tapi sebetulnya konsep ini anda bisa bawa ke tempat anda sendiri. Kenapa di rumah tidak anda turunkan? Nih. Saya. Insya Allah. Bersama keluarga. Memiliki ikrar. Insya Allah masuk surga Firdaus. Ya Allah mohon ya Allah. Mohon ya Allah. Kata Allah, jangan banyak memohon. Ini saya berikan tiketnya. Ini tiketnya. Kamu mohon, saya berikan. Kamu mohon, saya sampaikan. Apa itu tiketnya? Sudah turunkan. Salat. Zakat. Hindarkan dari yang tidak penting. Ani lawi mu'ridun, tidak penting. Hal segala hal yang tidak penting, tidak esensial. Teruskan. Maaf, li furujihim hafizun. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Tidak bergaul secara bebas yang tidak ada batasan. Menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Ini turunkanlah jadi pedoman kehidupan. Cari aktivitas antum. Mulai bekerja untuk ayah, ibu di rumah, anak-anak, sekolah. Jadi kalau ahli Firdaus itu mustahil orang tuanya mengirim anaknya ke tempat yang gak ada pelajaran sholat di dalamnya. Atau minimal dia gak bisa sholat. Bahkan dilarang sholat, keterlaluan tuh. Katanya pengen surga Firdaus. Tapi mengirim anaknya ke kampus yang bahkan sholat pun dilarang. Dan perjanjian masuknya harus ikut ibadah orang lain. Ada pak sekarang. Demi Allah saya katakan, saya mengalami situasi itu. Orang tua mengadukan pada kami, anak yang diterima di satu kampus, masuk luar biasa, hebat pak, prestisius kampusnya. Syarat pertamanya, dia tidak boleh dilarang oleh orang tuanya untuk ikut ibadah di tempat itu yang dikerjakan dalam naungan kampus yang dimaksudkan. Jadi kampus itu kampus agama lain. Di situ ada kewajiban mesti ibadah, mesti ikut kebaktian. Orang tua gak boleh larang. Kalau dilarang, dikeluarkan dari kampus itu. Pertanyaan saya, kok bisa gitu orang tua mengirimkan anaknya ke situ? Ini kan perkara iman ya. Kalau perkara iman, gambarannya yang lain. Kalau bicara sekedar nuansa dunia, mau di mana aja silahkan. Tapi kalau kita bicara iman, visi kita berbeda. Iman itu keyakinan. Keyakinan orang Islam beda dengan non-Muslim. Kita gak boleh menyoal yang non-Muslim. Tugas kita hanya menerangkan, mau ikut silahkan, mau tidak terserah anda. Lakum dinukum waliyadin. Dan pembahasan kita saat ini, itu pembahasan yang dilindungi oleh undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita percaya dengan konsep keislaman. Kita percaya dengan Quran. Maka kita terjemahkan kepercayaan kita dalam bentuk aktivitas yang disebut dengan ibadah. Tapi kita pun tidak boleh kita usil kemudian mengganggu orang lain. Yang di luar kepercayaan kita silahkan. Tugas kita berdakwah, sampaikan. Ini begini, mau ikut silahkan, tidak silahkan. Tapi menyoal, tinggalkan. Apalagi berbuat anarkis itu gak boleh. Bom sana, bom sini, ya tidak dibenarkan dalam tuntunan. Saya kembalikan ke sini. Ini baru sholat pak. Antum nih yang itikaf di sini, coba cek pekerjaan anda selama ini. Duhai anda yang katanya pengen surga Firdaus. Bersama Nabi lagi, Masya Allah. Surga Firdaus bersama Nabi, kumpul dengan para syuhada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar deh. Anda siapa? Duhai anda yang anak kampus, cek. Kerjakan lagi, sholat ditunda dan sebagainya. Katanya surga Firdaus. Kenapa anda tidak mencari kampus yang menjamin surga anda? Dan anda tidak akan ketinggalan kalau urusan akhirat, urusan dunia anda. Dapat juga. Silahkan cek. Ya, apa tidak bisa anda ke ITB sambil jadi penghafal Quran? Masjidnya terbuka. Apa enggak bisa ke UNPAD sebagai penghafal hadis? Bisa. Ambil fakultas kedokteran, sela-sela belajar hadis itu tentang kedokteran, baca ayatnya, hafalkan, lulus dari UNPAD, Masya Allah kedokteran. 5-6 tahun, begitu keluar, hafal termasuk ayat-ayat kedokterannya, kan bisa. Keluar dari ITB, jadi insinyur-insinyur yang hafal ayat-ayat Quran terkait dengan aktivitasnya, bisa. Kenapa gak punya visi seperti itu? Masjid di kampusnya ada, manhajnya ada, tinggal kita terapkan dalam kehidupan. Jadi ada beda, antum yang di kantor, ibu yang di rumah, dan sebagainya. Tuh, anilogi mu'ridun. Berapa kali ibu nonton sinetron yang ada kaitan dengan surga? Hei, cek. Katanya pengen ke surga. Yang dilihat sinetron gak karuan. Masya Allah. Sebentar, Pak. Tinggal 5 menit lagi. Ayo. Nah, ini baru satu tuh. Ayo, yang tidak penting tinggalkan. Kalau sudah ada zakat, jangan ditunda. Bahkan penghuni surga Firdaus itu berusaha. Karena di sini ada kalimat zakat, maka dia berusaha untuk berzakat. Bukan nunggu kalau ada zakat baru zakat, bukan. Jadi dia berusaha bekerja supaya bisa zakat. Saya pengen ke surga Firdaus, kata Allah tiketnya zakat. Maka saya harus tingkatkan kualitas hidup saya supaya saya bisa berzakat. Dia berdoa, ya Allah, saya ingin berikhtiar, ya Allah, bisa berzakat, ya Allah. Beri kesempatan, ya Allah, mohon, ya Rab. Gak apa-apa, ya Allah, zakat 1000 juga gak ada masalah. Yang penting saya bisa berzakat. Begitu sudah 1000, ya Allah, saya malu, ya Allah. Penghuni surga Firdaus kalau dikumpulkan ditanya teman, dulu zakatnya, iya, berapa? 1000. Beri kesempatan ya Rob, saya pengen 25 juta aja zakatnya. Masya Allah, kasih 1 miliar. Betul kan 2,5%? Oh, habiskan. Itu kepentingan yang sangat indah. Makanya dulu ada, Masya Allah, calon penghuni surga Firdaus, dia senangnya sedekah. Ya, sedekah. Dan sedekahnya pun gak ada yang tahu, Bu, Pak. Jadi, satu komplek nih, kalau ada begitu, indahlah kehidupan sekomplek itu. Jadi orang ini, kalau anda buka pintu rumah di rumah itu, menjelang subuh, depan rumah anda sudah ada makanan. untuk porsi hari itu. Semua warga komplek dapat. Dan bukan sehari dua hari, tiap hari. Sampai satu ketika gak ada yang tahu siapa yang kasih di situ. Sepakat dibuat tim untuk begadang, melihat dan mengintai siapa yang nyimpan makanan itu. Tungguin. Jam 2, jam 3. Wah, jam 3. Udah gak kelihatan tanda-tanda. Gak ada nih kayaknya malam ini. Balik semua yang begadang. Begitu kembali, mau menjelang subuh dibuka, ada lagi. Satu kali, wafatlah seorang yang dikenal baik di lingkungannya. Tampilannya sederhana. Begitu dia wafat, sehari gak ada yang nyimpan makanan. Dua hari gak ditemukan makanan. Setelah sebulan gak kelihatan makanan, baru warga sekomplek menyadari bahwa itulah yang meninggal yang biasa sedekah dalam kehidupannya. Masya Allah. Kemuliaan yang teringat, dibicarakan, dibincangkan, dan jadi, nah ini yang paling indah, jadi kisah yang inspiratif bagi generasi setelahnya. Kenapa Anda tidak coba nih lingkungan-lingkungan seperti ini? Anda yang berangkat tuh ya, maaf berangkat gelap, pulang gelap, kenapa tidak menyiapkan visi Firdaus? Anda yang tugasnya misalnya di Jakarta, dari Bekasi berangkat bahkan sebelum subuh, kenapa dari sekian uang yang dibawa bukan hanya untuk bensinnya urusan dunia Anda, bensin akhiratnya keluarkan. Walaupun cuma 5.000 jalan, lihat tuh tukang mie tek-tek tuh, tek-tek-tek-tek-tek-tek, hanya untuk mendapatkan yang halal ya dorong. Pernah gak Anda melihat tukang mie malam-malam jam 3, setengah 4 baca Quran? Pernah gak melihat tukang sapu di jalan yang Anda tinggal jalan lulus saja mereka sholat di pinggir jalan? Anda mungkin belum pernah lihat bagaimana mereka berseragam sebelum terjun itu, dia sholat dulu. Terus dia baca Quran. Terus dia nyapu. Masya Allah. Indah teman-teman. Begitu Anda samperi dia, Anda lihat dia, Anda sapa dia, Anda berikan sesuatu, maka dia berkata dengan seluruh keikhlasan pada dirinya. Ya Allah, terima kasih Mas, ya mudah-mudahan sehat. Allah berkahi ya, lancar di jalan. Dan Anda tentramnya luar biasa. 5.000 aja sudah membuat hati Anda damai seharian itu. Masya Allah. Apalagi kalau banyak orang yang Anda kunjungi. Keluar, keluar, keluar, berikan. Wah, itu enak, Pak. Hati kita tuh tentram. Dengan harta kayak gak ada nilai, digenggam tuh. Dan hebatnya ketika Anda bisa begitu, Allah akan kasih lagi, kasih lagi, kasih lagi. Sampai dengan begitu dikasih terus-menerus, Anda jadi terbiasa dengan itu. Kayaknya kalau gak ngasih dalam sehari itu, gak enak perasaan Anda. Gak enak. Duhai Anda yang mengatakan, pengen surga Firdaus. Ya, baru gitu aja perhitungan. Kotak infak lewat, ting. Wah, mobil datang. Nih. Lihat, itu masukin. Bandingkan dengan apa yang Anda keluarkan untuk mal Anda. Zakat mal mengantarkan pada Firdaus Anda. Zakat mal hanya menghadirkan kenikmatan dunia Anda. Satu. Ya. Jadi kalau Anda bisa jadi syuhada, alhamdulillah. Hadiri majlis ilmu. Ya, mudah-mudahan wafat misalnya kadang ikut taklim gitu kan. Baik. Saya juga demikian. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan syahid. Misal, ya wallahu alam dimanapun, minimal sedang mengajar begini, ya indah itu sedang mengajar, tiba-tiba masya Allah, ada malaikat datang, ayo pulang, masya Allah, ayo, udah, oh, tinggal ngajak pulang ya pulang aja, gitu kan? Oh ternyata bukan kamu, dia duluan, misal, bisa ya, misal aja gitu kan? Ya, siap, insya Allah, masya Allah. Kita nanti bergantengan tangan ya, insya Allah ke surga. Saya duluan, tum di belakang. Insya Allah, Allahu a'lam. Kita tidak tahu teman-teman. Ada yang nampak seperti bagus, tapi menurut Allah bagus yang lain. Ada yang pendiam, nggak bicara, ternyata zikirnya luar biasa. Begitu keluar kalimat, kalimat yang bagus. Dia nggak bicara, dia zikir. Ya, seperti panglima yang pimpinan chatnya itu sekarang. Ini masya Allah, itu 5.000 kali solawat dalam sehari. Dan kalau nggak ngobrol, dia solawat pada Nabi. Kalimat thayyibah. Di wajahnya kelihatan auranya, kebaikannya, dan dirindukan orang. Setiap datang tuh orang senang gitu. Cobalah begitulah, usahakan setiap datang tuh orang senang, senang, senang dengan manfaat, bukan dengan yang lain-lain. Ya, makanya saya sarankan kalau ketemu orang-orang baik, minta nasihat, bukan minta foto. Datang Ustaz, foto dong. Masya Allah, ngapain? Buat saksi di akhirat. Ya Allah Firdaus, ya Allah, apa amalan kamu? Saya pernah ditalim, mana buktinya? Foto. Wah, repot. Dah, nih, Al-Ansor 51 ayat 15 sampai 23. Kalau Anda ya merasa terlampau berat, nah Firdaus misalnya, ya turunkan taman surga. Taman surga. Taman. Jadi kalau antum tinggal di komplek dekat taman, kan enak kan? Dekat taman tuh cerah pandangannya. Bisa melihat macam-macam. Nah ada orang di surganya itu di taman surganya. Turun sedikit, tapi indahnya juga luar biasa. Langsung mendapatkan nikmatan dari Allah, segalanya nikmat, segalanya enak. Apa amalannya? Turunkan. Turunkan. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya, banyak ibadah malam harinya. Tahajud. Nah jadi, Tinggal diturunkan ke bumi aktivitasnya. Dari sekian banyak aktivitas di bumi selama 24 jam, antum harus punya, mesti punya. Awas alokasi waktu untuk sholat malam, sekalipun 2 rakaat. Udah, saya visi saya sudahlah, yang VIP aja, Taman Surga. Langsung bisa lihat Allah tanpa hijab, Quran surah 75 ayat 22 sampai dengan 23-nya. Kenikmatan datang di Taman Surga, enak, indah, dan luar biasa. Amalannya apa tadi? Kanu qalila minal laili ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun, rajin istighfar. Terutama menjelang subuh. Jadi begitu dia selesai tahajud, dia istighfar. Makanya ngatur waktu selepas Ramadan, kalau enggak bisa bangun lebih awal, mendekat ke arah fajar. Fajar 4:30, bangunlah misalnya jam 3. Siap-siap dulu, kan? Mandi macam-macam, sholat. Mungkin dapatnya 2 rakaat, witir 1 rakaat. Tiba-tiba sudah 4:15, isi istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah ya Allah, ampuni saya ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah rahmatak ya Allah. Mohon rahmatmu ya Rabb. Itu orang seperti itu. Allahu Akbar. Bahkan disandingkan nanti, itu amalannya disandingkan dengan orang jujur, orang infak dan sebagainya. Buka Quran surah ketiga ayat 17. Ya. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Itu mustaghfirina bil-ashar, orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahar, waktu menjelang fajar. Itu disandingkan dengan orang sabar. Disandingkan dengan orang jujur. Sadiqina. Wal-qanitina disandingkan dengan orang khusyuk, yang sering tawakal kepada Allah. Disandingkan dengan orang infak. Jadi istighfar itu jangan dikira biasa. Amalan istighfar itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Itu bisa senilai dengan infak, senilai dengan sabar, senilai dengan khusyuk kepada Allah. Makanya banyak para ulama kalau punya waktu singkat, dia ingin memohon dengan banyak, dia hanya akan istighfar. Seperti waktu singkat antara dua khutbah Jumat itu. Makanya khatib mengatakan fastaghfiru, ayo istighfar aja, istighfar. Jadi kalau doa Anda terlampau banyak, Anda mendingan istighfar. Sebab istighfar itu ketika Allah ampuni dosa Anda, plus dengan mengabulkan segala keinginan Anda. Diberikan seketika. Kan saya pernah kisahkan dulu, kisah tukang roti dengan salah seorang imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah saya kisahkan kan? Ya, di seorang, Masya Allah, tiba-tiba Imam Ahmad diperjalankan oleh Allah ke satu tempat. Begitu jalan, capek, ya, beliau ingin istirahat, satu masjid. Begitu masuk, diusir oleh marbot masjid, imam besar. Karena cuma tahu aja Imam Ahmad, tapi gak pernah melihat parasnya. Kan dulu belum ada media sosial. Ya. Wah, sekarang mah kan udah bisa bikin status. Tapi, masuk. Ya Allah, ukhruj, keluar. Lana astari, Imam Ahmad tahu hukum fikih, saya istirahat sejenak. La, barah. Kasar, barah. Barah itu udah kasar. Ukhruj, itu keluar. Barah, kasar. Masya Allah, keluar, istirahat di luar di selasaran. Kata marbot ini, ente, roh. Ukhruj masih sopan. Barah kasar. Rawah. Itu lebih kasar lagi. Rawah. Keluar dengan roh-rohnya sekalian. Keluar. Rohnya pun gak boleh di sini. Keluar. Ini paling kasar lagi. Jadi kalau Anda ke Mesir daerah itu, kemudian orang mengatakan, rawah, itu sedang marah. Roh. Ya, saya punya roh di sini. Saya punya roh. Gak usah dilawan, sedang marah. Begitu diusir, Muhammad belum paham, saya mau istirahat, capek diusir. Begitu jalan, sedang jalan, tiba-tiba tukang roti, sedang nyusun adonan begini, dia melihat. Ya Syekh, Masya Allah, zilhuna. Syekh, kelihatannya kok capek, istirahatlah di sini. Istirahatlah Imam Muhammad, memang capek. Begitu sedang istirahat, diperlakukan dengan luar biasa indahnya, sopannya, takrimnya. Tiba-tiba tukang adonan, tukang roti ini bikin adonan, setiap dia membuat, dia selalu istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tata istighfar lagi. Imam Ahmad paham. Tahu beliau. Cuma ingin menguji dia bertanya. Ya Syekh katanya, Masya Allah. Ya Kisana. Saya perhatikan Anda setiap membuat sesuatu, Anda istighfar. Mafaidatu istighfarnya. Apa sih manfaat dari istighfar itu? Masya Allah. Wallahi. Kata beliau ini. Tidak pernah saya mengerjakan sesuatu dan saya selingi dengan istighfar, disandingkan dengan istighfar, kecuali Allah selalu kabulkan apa yang saya mohonkan kepada Allah. Cuman satu aja yang belum terkabul sampai sekarang. Apa itu? Wallahi saya bermohon kepada Allah supaya saya sebelum meninggal atau orang itu meninggal, saya berjumpa dulu. Saya ingin berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai sekarang belum terkabulkan. Saya bermohon kepada Allah, sebelum saya wafat atau sebelum sang imam wafat, saya ingin bertemu dengan beliau. Saya istighfar, belum terkabulkan. Kata Imam Ahmad, Allahu Akbar, memana. Ya Allah, rupanya ini yang memperjalankan saya dari tempat saya tinggal. masuk ke masjid sampai keluar dari rumah Allah, ditempatkan di tempat Anda gara-gara istighfar kamu itu. Allahu Akbar. Jangan lakukan pada saya. Astagfirullah. Repot saya. Wah, biasa. Isi dan faedah istighfar itu tinggi. Salah satunya jadi penghuni surga tingkat 2, level kedua, VIP tinggi. Astagfirullah. Dan kita akan terjaga. Karena orang istighfar itu, dia mengembalikan kondisi dirinya dari yang kotor jadi baik. Dia tobat dari dosa. Jadi begitu dia bertobat, Allah bimbing dia. Astagfirullah. Karena istighfar itu kalau diucapkan dengan benar, itu energinya akan terhampar ke seluruh anggota tubuh kita dan menjaga kita dari maksiat. Demi Allah saya katakan, nah itu akan refleks segala apapun. Ya, apapun akan refleks. Bahkan Anda keluar masjid aja, kaki kanan yang keluar Anda bisa istighfar. Astagfirullah, salah. Harusnya kiri. Masuk kanan. Begitu masuk kiri, astagfirullah, salah. Ya, pakai sendal mirip ternyata punya orang. Astagfirullah, salah. Jalan tuh. Enggak ada astagfirullah, salah. Pakai aja astagfirullah. Astagfirullah, enggak ada begitu. Betul. Semua gitu ya, gambar yang macam-macam segalanya. Itu enak. Kalau udah terbiasa tuh enak. Astagfirullah. Ke busway, di angkot, astagfirullah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak nama siapa? Astagfirullah. Oh, pokoknya enak lah. Yo, nomor 3. Paling kanan sebelah atas. Quran surah 3 ayat 133 sampai 134. Kelas bisnis. Tempatnya luas. Bisa sandaran. Naik pesawat kelasnya kelas bisnis. Masya Allah, bisa tiduran. Pelayanannya juga beda dengan kelas ekonomi. Masya Allah. Apel pak. Suguhkan macam-macam. Masya Allah. Fish or chicken, itu kelas ekonomi. Wah, tapi kalau kelas bisnis semua ditaruh. Segalanya. Ini ada kelas bisnis. Hamparannya luas. Wasari'u ila maghfirah. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Taqwa. Bergegaslah Anda untuk evaluasi diri. Introspeksi diri. Ayo, yang katanya pengen masuk surga. Coba dihitung-hitung, layak gak masuk surga? Nih, kalau mau ngitung gini caranya. Siapa yang tidak merasa punya dosa? Boleh angkat tangan. Yang gak ada dosa sama sekali? Ayo. Mumpung belum sahur. Bisa istighfar. Yang dosanya dikit. Agak banyak kan? Yang banyak. Masukin banyak yang gak bisa ngangkat gitu ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan kedua kita balik. Siapa yang pengen masuk surga? Boleh angkat tangan. Yang masuk surga, pengen masuk surga. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Turun kan? Yang surganya pengen Firdaus? Boleh angkat tangan. Masya Allah. Luar biasa. Anak kecilnya ngangkat saya duluan. Kan? Yang pengen bersama Nabi di surga Firdausnya? Masya Allah. Baik, luar biasa. Saya salut pada Anda. Dosa banyak, amalan gak ada, pengen masuk Firdaus. Anda tuh hebat, luar biasa. Nabi Adam, dosanya cuma dikit aja. Makan buah huldi, gak sampai habis tuh. Cuma nyobain dikit tuh ya, tergoda oleh setan, nyobain dikit, keluar dari surga. Anda dosa banyak, pengen masuk. Luar biasa. Nah, sekarang bagaimana caranya? Evaluasi diri. Katanya pengen ke surga, tapi bekal gak ada. Kan aneh. Maka benar kalimat sahabat Ali bin Abi Thalib konon ketika mengatakan, aneh manusia itu. Pengen ke surga, tapi bekal gak ada. Dan lebih aneh lagi, mengerjakan perbuatan yang menjauhkan dia dari surga. Makanya hal yang pasti Anda renungkan saat i'tikaf, wasari yung ila maghfir, bergegas Anda evaluasi diri. Istighfarlah. Cek. Benar gak hidup saya mengantarkan ke surga? Benar gak kamar saya mengantarkan ke surga? Benar gak saya mengelola rumah tangga mengantarkan ke surga? Jangan-jangan amalan di rumah bukan amalan surgawi. Turunkan. Maka setelah itu, wa jannatin, kata Quran minimal, punyalah cita-cita untuk mendapatkan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Anda jangan khawatir tempat tinggal Anda misalnya bukan di komplek daerah, tempatnya sempit, ya, dan seterusnya. Bahkan cuma ruangan, RS7, ruangan sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah misalnya kan, gak ada masalah. Ruangan segini, tenang. Tapi di sini, ada amalan yang sangat luas seluas langit dan bumi. Yang satu saat ini ditinggalkan. Mau sempit, mau, demi Allah saya katakan ya. Mau sempit, mau luas. Sepanjang ukuran dunia, itu akan selesai. Ketika dunia kita tinggalkan. Meninggalkan dunia, artinya meninggalkan semua fasilitas dunia. Semua akan sama levelnya. Sama, gelarnya pun sama, almarhum juga. Silakan. Gak ada tambahan. Almarhum yang rumahnya luas. Almarhum yang gubuk rumahnya, gak ada. Jadi semua baik yang gubuk ataupun yang luas, semua akan ditinggalkan. Anda masuk ke satu tempat-tempat baru yang akan menentukan apakah di rumah luas itu amalannya sempit ataukah di tempat sempit itu amalannya luas. Ataukah di tempat yang luas itu amalannya pun luas. Begitu Anda kerjakan amalannya, Allahu Akbar. Allah anugerahkan tempat yang luas seluas langit dan bumi. Surganya seluas langit dan bumi. Siapa yang punya komplek di sini seluas langit dan bumi? Jadi gak ada apa-apanya. Gak usah dibanggakan dulu. Nanti, Masya Allah, seluas langit dan bumi tempat Anda. Ayo silahkan, mau maraton, mau koprol, bebas. Main bola gak nyampe-nyampe, ditendang golnya kemana gitu kan. Ayo gol, gol. Strikernya kecapean tuh, backman nyantai aja di belakang. Wah, striker mau ngegolin seluas langit dan bumi gak wangnya. Apapun ada gitu, kayaknya enak aja. Mau lari, mau canda, mau macam-macam. Itu luar biasa teman-teman sekalian. Hadirkan itu. Ya, wa'iddat lil muttaqin, disiapkan tuh bagi orang takwa. Tuh sekali lagi takwa. Takwa yang disebut. Dia orang beriman pun punya visi takwa. Apa turunan takwa? Nyiapkan surga. Makanya ketika surga disiapkan bagi orang takwa. Tadi yang taman surga bagi orang takwa, innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sering saya baca. Ya, sering kita bacakan orang takwa itu tempatnya di taman surga. Ini wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang takwa. Apa amalannya? Nah, kalau ingin masuk pada yang ketiga ini, 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra, gemar berbagi. Baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Ya, minimal latihan dulu saat itikaf, berbagi. Masak super mie bagi dengan kawan. Ya, akhi, cobain lah. Saya kenyang, cobain dikit lah. Saya kenyang, cobain, tolong saya masuk surga. Dikit aja. Enak latihan, paksa untuk bisa memberi. Kurma kasih, ambil. Ya, wal kadziminal ghaiz, latihan menahan amarah. Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah saya pengen masuk surga, diuji oleh Allah. Ibu berdoa, ya Allah saya ingin masuk surga, ya Allah. Diuji, tiba-tiba suami pulang, marah ya. Marah. Sebab jalan menuju surga, tahan amarah. Ya, papa kenapa marah? Emang kenapa? Ya kok papa marah? Wah susah. Mama coba berdoa apa saat ini sehingga papa marah. Pak, enak pak. Coba dicek gitu. Jadi kalau kita evaluasinya begitu, tenang. Hidupnya itu enak. Wal'afina anin nas, berusaha maafkan orang. Di orang pemaaf itu tandanya hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang akan diganti dengan surga yang penuh dengan lapangan. Yunda. Betul segalanya. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan itu tidak mudah. Imam Ja'far As-Sadiq, seorang ahli fikih, keturunan Nabi, orangnya baik, punya seorang khadim, asisten, pembantu beliau. Jadi dulu itu kalau orang membantu di tempat ulama, bukan pengen jadi pembantunya, pengen ambil ilmunya. Jadi rela ngapain aja, gak ada masalah. Saya dulu begitu sama masyayikh tuh, bawain tasnya, bahkan ke rumahnya, masakin apa gitu kan, Masya Allah. Karena kenapa? Begitu saya hadir di tempat itu, saya bisa bertanya banyak kepada beliau. Saya tanya ini, tanya itu, dengarkan ini. Dan ngobrolnya pun gak akan bisa bahasa Indonesia, pasti bahasa Arab. Ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Bahkan beliau melihat, akhirnya dicek. Tanpa sengaja kita dibentuk oleh beliau tuh. Hafalannya ditanya, ininya ditanya, terus diskusi hukum. Dan hebatnya kadang-kadang tuh sudah bisa menyimpulkan, sudah gantian dengan yang lain, atau macam-macam. Ini beliau tinggal di situ, belajar pada Ja'far As-Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq, ya. Apa yang terjadi? Hafal Quran, dihafalkan juga, macam-macam dihafalkan. Satu ketika, beliau kedatangan tamu, Imam Faqih ini, dimintalah untuk mengantarkan minuman. Begitu bawa minuman begini, kadarullah terjadi satu kejadian. Entah terpeleset atau Allahu a'lam, itu tumpah minumannya mengenai jubah tamunya dan jubah beliau, Imam Ja'farnya, terpercik gitu. Baik. Anda punya asisten rumah tangga, ada tamu tiba-tiba bawa minuman sirup misalnya kan, tiba-tiba kepeleset jatuh airnya menimpa Anda. Pertama kali respon Anda seperti apa? Ayo ahli surga. Baik, mungkin enggak marah, cuman kan ditahan. Kenapa Pak? Pedes. Kan? Baik. Nah ini beliau orang baik. Jadi mau marah itu gak bisa. Cuman ekspresinya kelihatan. Ekspresi tidak suka. Maka Masya Allah. Karena yang bantu ini sudah belajar banyak dengan beliau. Beliau paham ayat ini. Langsung disampaikan. Wal kadhimina al-ghayza. Syekh ahli surga itu bisa menahan amarah. Kata Imam Ja'far As-Sadiq, saya gak marah. Dia tahu si pembantu ini cerdas. Sekarang gak marah, tapi belum tentu memaafkan. Wala'afina anin nas. Dan ahli surga itu suka memaafkan orang. Saya maafkan kamu. Dan hebatnya si pembantu ini tahu. Kalau Imam Ja'far ini, dia mengejar semua pintu surga. Di antaranya senang bersedekah. Kemanapun ada, di kantongnya selalu ada 1,000 dinar. Teruskan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang berbuat pada orang-orang yang berbuat baik. Masya Allah. Dikeluarkan semua sekantong, dikatakan mulai hari ini gak usah jadi pembantu saya lagi. Ambil masukan. Masya Allah. Mau masuk surga ini? Mau? Mau masuk surga ini? Ada pilihan, pilihan. Tapi kita bisa cek itu dalam kehidupan. Ayo coba cek tentang berbagi, tentang segalanya. Ya, tentang kita menahan amarah. Karena ternyata kadang-kadang dalam kehidupan itu seperti itu. Bapak lagi marah, ibu lagi marah. Kalau kita lihat dengan persepsi kita pribadi mungkin gak enak. Tapi kalau antum memikirkan ayat ini, mungkin itu jawaban dari doa yang anda mohonkan. Tiba-tiba di perusahaan, di rumah tenang. Tiba-tiba di kantor marah. Tiba-tiba diklakson orang di jalan. Pim, pim, pim, pim, pim. Wah, gak sabaran. Bukan gak sabaran, anda yang harus sabar. Kenapa? Karena anda sedang berhadapan dengan doa yang pernah anda mohonkan. Dan Allah kabulkan pada saat itu. Mungkin disitulah letaknya. Mau masuk surga, Fi? Mau seluas langit dan bumi? Masya Allah. Nama siapa? Oh, Tia. Semoga Allah memudahkan ya. Tidak cukup dengan amin. Saya uji dulu nih. Buat yatim ya. Gini, buat yatim ya. Buat yatim. Kan tadi rumus pertama, senang berbagi. Ya, dalam keadaan lapang dan sulit. Siap? Surga. Apalah handphone artinya dibanding surga. Surga, siap? Oh, Masya Allah. Tidak mudah lah. Gak bisa surga. Alhamdulillah. Memang tidak mudah. Ya, tapi itu latihan. Latihan. Yakin? Siap? Wah, wow, Mas. Kontaknya banyak loh di sini. Mas. Kok diambil? Sudahlah. Nah, itu latihan aja, contoh. Kadang-kadang memang kita punya harus punya tekad, punya keinginan tapi tekad harus kuat. Kadang-kadang akan ada satu masa apa yang sangat anda cintai, disitulah Allah mengukur surga anda untuk bisa menukar dengan surga yang anda sangat harapkan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ketiga ayat 92. Paling kiri sebelah atas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda tidak akan pernah meraih apa yang anda harapkan sebelum bisa menginfakkan apa yang paling anda cintai dalam kehidupan. Kalau jiwa anda sudah bebas dengan kepentingan harta dunia, dengan kedudukan, anda bisa tukar dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka disitulah kenikmatan hidup akan anda rasakan. Ini biasa teman-teman. Tapi ketika anda handphone paling anda sukai, tiba-tiba ibu anda mengatakan, nah, mama pengen umroh sekali, Masya Allah. Tinggal kurang 1 juta. Ternyata anda gak punya investasi kecuali handphone yang harganya 1 juta itu. Disitulah kemudian nilai kita dipertaruhkan. Ternyata itu jawaban dari doa kita yang pengen surga. Begitu handphone diberikan, mah, sebentar ya, anda gak perlu cerita. Tiba-tiba, sudah. Udah ada aja uang. Anda gadaikan, anda berikan handphonenya, tukar uang. Mah, alhamdulillah. Dari mana ini? Allah kasih dari sisi yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Begitu sampai sana, didoakan dan oleh bunda anda. Ditelepon gak jawab-jawab. Kenapa dia ganti jadi nomor perempuan? Nomor yang anda hubungi. Ya, mah tidak bisa atau tidak merespon. Ya. Kok anak saya jadi berubah perempuan? Terus dilihat begitu pulang. Bawa telepon kamu gak muncul-muncul. Kenapa gak dijawab? Dengerin aja gitu kan. Gak apa-apa mah. Mungkin handphonenya sudah ke surga. Cerita. Masya Allah, indah itu. Ketika anda sudah mendapati itu luar biasa. Cobalah berjuang. Hasilnya luar biasa.